lahir di hidupku yang getir. Nada, nada, nada rindu yang pernah bersimpu dan tak pernah mengadu. Batasan rasa melebur dalam asa, pentayan cinta menyatu dalam nada. Nada cinta, nada kasih, Bata.